Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang ke-15, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah, posisikanlah manusia pada tempat mereka yang sesuai, sesuai dengan kedudukan mereka. Walaupun di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan, ada sanad yang terputus, namun secara makna yang terkandung di dalam hadis ini itu sahih, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang mana di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya kita menempatkan manusia itu pada tempat mereka yang sesuai, sesuai dengan kedudukan mereka dalam hal berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, apakah itu kepada kedua orang tua ataukah kepada keluarga kita, anak-anak dan istri kita, demikian pula kepada jaruna, kepada tetangga kita. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala, yaitu al-ihsanu ilal jar, berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita, menempatkan, memposisikan tetangga tersebut pada kedudukan mereka yang sesuai. Demikian pula berbuat ihsan berbuat baik kepada manusia secara umum. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah merupakan bentuk kezaliman ketika kita menyikapi manusia dengan satu sikap. Ini merupakan bentuk kezaliman. Misalkan menyikapi anak-anak seperti menyikapi orang tua, menyikapi seorang alim seperti menyikapi seorang yang jahil, wahakadha, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk kezaliman ketika seseorang menyikapi manusia dengan satu sikap, dengan sikap yang sama, tidak menempatkan manusia itu pada tempat mereka yang sesuai. Dalam riwayat al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan, menghormati orang tua di antara kami, dan tidak merahmati, menyayangi anak-anak kecil di antara kami, dan tidak mengetahui hak seorang alim, tidak mengetahui kedudukan seorang alim yang ada di antara kami. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang mendatangkan kebaikan. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada kebaikan, sehingga tidak ada satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada melainkan Islam telah mengajarkannya, Islam telah menyampaikannya. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang akan mendekatkan kalian ke syurga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan Islam telah mengajarkannya, Islam telah menyampaikannya. Sehingga tidak ada satu kebaikan pun dari kebaikan-kebaikan yang ada melainkan Islam telah mengajarkannya. Oleh karena itu, di antara bentuk kebaikan yang diajarkan di dalam al-Islam adalah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Demikian pula di antara kebaikan yang diajarkan di dalam al-Islam adalah al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga kita. Ini di antara kebaikan yang diajarkan di dalam al-Islam, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang dapat mengganggu dan menyakiti mereka. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril alaihi salam, mazala memberikan faedah al-istimrariyah, yakni senantiasa terus menerus Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai-sampai aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyangka, mengira bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Subhanallah. Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mazala Jibril alaihissalam yusini bil jar." Senantiasa Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Bukannya dimaksud di sini bahwa Jibril alaihissalam yang memberikan wasiat kepada Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud. Sebab pada hakikatnya yang menyampaikan wasiat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Jibril alaihissalam adalah seorang malaikat min malaikatillah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga apa yang diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, maka itu pada hakikatnya adalah wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kepada kita begitu agungnya dan begitu besarnya hak tetangga tersebut. Oleh karena itu, di antara tanda kesempurnaan iman seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa memperbaiki hubungannya dengan tetangga. Dia tidak mengganggu tetangganya, tidak menyakiti tetangganya dengan ucapan maupun perbuatan. Ini di antara tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Fala yu'dhi jarah." Jangan dia menyakiti, jangan dia mengganggu tetangganya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, disebabkan karena begitu pentingnya permasalahan ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Walaupun pada hakikatnya, pada kenyataannya, tetangga tidak mendapatkan warisan kecuali apabila ada hubungan kerabat. Namun apabila tidak ada hubungan kekerabatan, maka tetangga tidak mendapatkan warisan. Namun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan? Ini menunjukkan bahwa begitu agungnya dan begitu besarnya hak tetangga tersebut. Makanya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Mengganggu tetangga itu lebih besar dosanya daripada mengganggu selain tetangga. Berzina kepada tetangga lebih besar dosanya daripada berzina kepada selain tetangga. Mencuri milik tetangga lebih besar dosanya daripada mencuri selain milik tetangga. Wahakadha, dan seterusnya. Demikian pula dalam hal berbuat baik kepada mereka. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Syuraikh al-Khuza'i radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarih, maka hendaknya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan tetangga, falyuhsin ila jarih. hendaknya engkau berbuat ihsan kepada tetanggamu. Kata para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan tetangga di dalam hadis ini, ini menunjukkan bahwa al-ihsanu ilal jar aula min ghairihi, menunjukkan bahwa berbuat ihsan kepada tetangga lebih diutamakan, lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada selain tetangga. Walaupun secara umum kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan tetangga agar kita berbuat baik kepada mereka, ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga lebih diutamakan, lebih dikedepankan daripada selain tetangga. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan tetangga di sini adalah tetangga secara umum. Tetangga secara umum sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam, yashmal al-muslim wal kafir, al-fasik wa ta'ah. Yang dimaksud dengan tetangga adalah secara umum. Apakah dia muslim ataukah kafir? Apakah dia saleh ataukah taleh? Apakah dia fasik ataukah ta'ah? Yakni tetangga secara umum. Naam, kita dianjurkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Hanya saja ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang namanya tetangga itu bertingkat-tingkat keadaannya. Ada di antara tetangga kita yang memiliki 3 hak. Yang kita dianjurkan untuk menunaikannya. Ada pula di antara tetangga kita yang memiliki 2 hak. Dan ada pula yang memiliki 1 hak. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak adalah apabila tetangga kita seorang muslim dan dia adalah kerabat kita. Maka dia memiliki 3 hak. Yang pertama hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Kemudian yang kedua hakul muslim, hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga hakul qarabah, hak sebagai kerabat. Ini yang memiliki 3 hak. Adapun yang memiliki 2 hak adalah apabila tetangga kita seorang muslim namun dia bukan kerabat kita. Maka dia memiliki 2 hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Adapun yang memiliki 1 hak adalah apabila tetangga kita adalah orang kafir, yakni non muslim, dia bukan muslim, maka dia memiliki 1 hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak sebagai tetangga. Lalu apa yang dimaksud dengan tetangga? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tetangga ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf, yakni rumah yang berdekatan dengan rumah kita, itu tetangga. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, berapa jarak rumah tersebut masih dianggap sebagai jaruna, sebagai tetangga kita. Berapa jaraknya? Ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa jarak rumah tersebut masih dianggap sebagai tetangga adalah arbauna baitan, yaitu 40 rumah. Naam, 40 rumah. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, demikian pula samping kanan dan samping kiri. Sehingga apabila lebih dari 40 rumah, maka tidak dikatakan sebagai tetangga. Ini dinukilkan dari Al-Auza'i rahimahullah. Demikian pula Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian pula diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dan sebahagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga adalah kullu man sami'an nida, siapa saja yang mendengarkan panggilan adzan. Jadi apabila ada seseorang dia mendengarkan panggilan adzan dari rumahnya, maka dia dikatakan sebagai tetangga. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun yang zahir, yang sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, adalah laisa hunaka haddun mahdud, bahwa di sana tidak ada batasan jarak tertentu. Tidak ada batasan jarak tertentu dikatakan sebagai tetangga. Namun dikembalikan kepada al-uruf, kepada kebiasaan dari sebuah masyarakat. Apabila sebuah masyarakat menganggap itu adalah tetangga, maka itu adalah tetangga walaupun lebih dari 40 rumah. Namun apabila sebuah masyarakat menganggap itu bukan tetangga, maka itu bukan tetangga walaupun kurang dari 40 rumah. Sehingga dikembalikan kepada kebiasaan al-uruf dari sebuah masyarakat. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kaidah asy-syar'iyyah, disebutkan dalam sebuah kaidah asy-syar'iyyah, kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fi wala fil lughah yurja' fihi ila al-urfi. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan, setiap apa saja yang datang dengannya syariat secara mutlak, yakni syariat menyebutkannya secara mutlak, wala dhabita lahu fi, dan tidak ada dhabitnya, tidak ada ketentuannya. Syariat hanya menyebutkan secara mutlak, tidak ada ketentuannya berapa batasan jarak dikatakan sebagai tetangga, itu tidak ada. Tidak ada ketentuannya, syariat hanya menyebutkannya secara mutlak, wala fil lughah, dan tidak pula disebutkan di dalam bahasa Arab, tidak ada. Maka dalam kondisi seperti ini, yurja fihi ilal urufi, maka dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan dari sebuah masyarakat. Sehingga apabila sebuah masyarakat menganggap itu adalah tetangga, maka itu tetangga. Apabila bukan, maka tidak dikatakan sebagai tetangga. Walhasil, kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita secara umum, apakah dia muslim ataukah kafir, apakah dia fasik ataukah ta'ah, tetangga secara umum kita dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu dhubihat lahu syah, bahwa disembelihkan untuk beliau seekor kambing. Jadi disembelihkan seekor kambing untuk Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Faja'ala yaqulu li ulamih, Lalu kemudian Abdullah bin Amr ibnul As mengatakan kepada gulamnya, kepada pelayannya, kepada pembantunya, kata beliau, ahdaita lijarina al-yahudi, apakah engkau telah memberikan hadiah kepada tetangga kami seorang Yahudi? Subhanallah. Lihat masyarul muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, beliau masih mengingat tetangganya, padahal tetangganya adalah orang Yahudi, orang kafir. Naam, ahdaita lijarina al-yahudi, apakah engkau telah memberikan hadiah kepada tetangga kami seorang Yahudi? Yakni beliau memerintahkan untuk memberikan hadiah kepada tetangganya, padahal tetangganya adalah orang Yahudi, orang kafir. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Yang dari sini kita mendapatkan faedah bahwa tidak setiap orang kafir itu halal darahnya, boleh untuk ditumpahkan. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka al-Khawarij, di mana mereka meyakini bahwa dima'ul kuffar, darah orang-orang kafir itu halal secara mutlak. Dan ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahid, seorang kafir yang mengadakan perdamaian, atau kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Yakni dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuat ihsan kepada orang-orang kafir. Beliau berbuat baik kepada keluarga Yahudi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ada seorang anak Yahudi, dia biasa melayani Nabi alaihi salatu wassalam, biasa memberikan bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Suatu ketika anak Yahudi tersebut sedang sakit parah, naam, yang menyebabkan kematiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak Yahudi tersebut dan mendakwakan Islam kepadanya, memerintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka anak Yahudi itu pun menoleh kepada ayahnya, seakan-akan dia meminta pendapat kepada ayahnya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melunakkan hati ayahnya, sehingga ayahnya mengatakan, ati' abal qasim, ta'ati abal qasim. Akhirnya anak Yahudi tersebut, sebelum dia meninggal, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil beliau mengatakan, alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak Yahudi tersebut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau seandainya dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari sini kita mendapatkan faedah bolehnya menjenguk orang kafir. Bolehnya menjenguk orang kafir, namun dengan syarat apabila mendatangkan maslahat. Mendatangkan maslahat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Telah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan tetangga adalah tetangga secara umum. Tetangga secara umum, apakah dia muslim atau kafir, kita tetap dianjurkan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Naam, karena ini merupakan tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Adapun sebaliknya, tidak berbuat baik kepada tetangga, bahkan mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, ini termasuk tanda kurangnya iman dia, tidak sempurnanya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dalam riwayat al-Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbih." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah seorang mukmin, tidak sempurna keimanan seorang mukmin, "Alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbih," yang dia merasakan kekenyangan sementara tetangganya yang ada di sampingnya merasakan kelaparan, maka itu bukan seorang mukmin. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ahsin ila jarik takun mu'minan." Kata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, "Wa ahsin ila jarik, berbuat baiklah kepada tetanggamu, takun mu'mina, engkau akan menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi di awal bahwa mengganggu tetangga, menyakiti tetangga itu lebih besar dosanya daripada mengganggu, menyakiti selain tetangga. Demikian pula berzina kepada tetangga lebih besar dosanya daripada berzina kepada selain tetangga. Mencuri milik tetangga lebih besar dosanya daripada mencuri selain milik tetangga. Memukul tetangga lebih besar dosanya, akibatnya, daripada memukul selain tetangga, dan seterusnya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam al-Adab al-Mufrad dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, kata Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashhabahu aniz zina. Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Apa hukum zina? Qalu, para sahabat menjawab, haramun. Haram. Harramahullahu wa rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin aysara alayhi min ayyazniya bimra'ati jarih. Sungguh seseorang dia berzina bersama dengan 10 wanita. Naam. Sungguh seseorang dia berzina bersama dengan 10 wanita. Aysara alayhi, itu lebih ringan dosanya. Min ayyazniya bimra'ati jarih, lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Subhanallah. Berzina secara umum hukumnya haram, tidak diperbolehkan, termasuk di antara dosa yang sangat besar. Apalagi berzina dengan istri tetangga, lebih diharamkan lagi, lebih ditekankan lagi pengharamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan penzina wanita, cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Naam, berzina secara umum haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Dan lebih ditekankan lagi pengharamannya apabila dia berzina dengan istri tetangganya. Kemudian Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa sa'alahum anis sariqah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum mencuri. Apa hukum mencuri? Qalu, para sahabat menjawab haramun. Hukumnya haram. Haramahullah wa rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ayyasriqa min ashrati ahli abyatin aysara alaih min ayyasriqa min baiti jarih. Sungguh seseorang dia mencuri 10 rumah. Dia mencuri 10 rumah. Min ashrati ahli abyat. Itu jauh lebih ringan dosanya daripada dia mencuri rumah milik tetangganya. Naam. Mencuri secara umum haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Apalagi mencuri rumah milik tetangga, lebih diharamkan lagi. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potong tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Nakalan minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala Maha bijaksana, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Naam. Mencuri secara umum haram hukumnya. Naam, lebih ditekankan lagi pengharamannya apabila dia mencuri rumah milik tetangganya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat ihsan kepada tetangganya. Bahkan dia mendatangkan gangguan kepada tetangganya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkannya. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kata beliau, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang di mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari gangguannya. Itulah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa mengganggu tetangga, menyakiti tetangga dengan ucapan maupun perbuatan, ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Diancam pelakunya tidak akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam syurga. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang di mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari gangguannya. Diancam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan masuk ke dalam jannah. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah, bahwa disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, yang mana wanita tersebut rajin mengerjakan qiyamul lail, salatul lail. Demikian pula rajin berpuasa di siang hari. Demikian pula suka bersedekah. Akan tetapi dia suka mengganggu dan menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah, diancam. Naam, oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Waliyadzubillah. nas'alullah ta'ala ala afiyata wa salamah. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyudan bin a'zam, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu. Kemudian beliau bertanya lagi, thumma ay, apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, antuzaniya bihalilati jarik, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini termasuk di antara dosa yang sangat besar. Naam. Yang mana pelakunya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Allahu azza wa jal dan rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga kita. Berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Dan di antara bentuk al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga adalah ihda'ul hadiyah, yaitu memberikan hadiah kepada tetangga kita. Naam. Ini di antara bentuk berbuat ihsan kepada tetangga, memberikan hadiah kepada tetangga kita. Karena memberikan hadiah kepada saudara kita, terkhusus kepada tetangga kita, itu akan menghilangkan kebencian, akan menghilangkan kedengkian, dan akan menghilangkan su'udzon, persangkaan yang buruk yang ada pada tetangga kita. Demikian pula akan menumbuhkan al-mawaddah war-rahmah, rasa kasih sayang, rasa saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hubungan bertetangga pun akan semakin baik. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahadau tahabbu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka di antara bentuk berbuat ihsan kepada tetangga adalah memberikan hadiah. Ihda'ul hadiah walau bisyai'in qalil, walau bisyai'in yasir, memberikan hadiah kepada tetangga walaupun dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kita anggap sepele. Naam. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan pernah ada di antara kita yang meremehkan sekecil apapun dari kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita. Demikian pula tetangga tersebut yang diberikan hadiah, jangan dia meremehkan sekecil apapun dari kebaikan yang diberikan kepadanya. Boleh jadi sesuatu yang nilainya kecil di mata manusia, namun itu sangatlah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, rubba amalin kabirin tusagiruhu niyyah, wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyyah. Terkadang ada sebuah amalan yang nilainya besar di mata manusia, namun itu sangatlah kecil, bahkan tidak berarti sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena niatnya tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang pula ada sebuah amalan yang kecil di mata manusia, namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, disebabkan karena niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan kita meremehkan sekecil apapun dari kebaikan yang kita berikan kepada tetangga kita. Demikian pula tetangga tersebut, jangan meremehkan sekecil apapun dari kebaikan yang diberikan kepadanya. La tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Jangan engkau meremehkan sekecil apapun dari kebaikan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah. takutlah kalian dari api neraka, walaupun kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, kata Nabi, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sebuah masakan maraqah, yang dimaksud dengan al-maraqah kata para ulama adalah al-ma alladhi yutbakh ma'allahum, yaitu air yang dimasak bersama dengan daging, itu maraqah, yakni daging yang berkuah, daging yang berkuah. Kata Nabi, apabila engkau memasak sebuah masakan yang berkuah, apakah itu daging ataukah yang semisalnya dari masakan-masakan yang berkuah, kata Nabi, fa'akfir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikanlah tetanggamu. Kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk memperbanyak kuahnya, memperbanyak airnya ketika memasak sebuah masakan yang berkuah? Kata Nabi SAW, wa ta'ahad jiranak, dan perhatikanlah tetanggamu, yakni hendaknya engkau memberikan sebahagian dari masakan tersebut kepada tetanggamu, walau hanya kuahnya saja, hanya airnya saja. Ingat, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jangan kita meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, terkhusus kepada tetangga kita, walaupun hanya kuahnya saja. Demikian pula tetangga tersebut, jangan dia meremehkan kecilnya kebaikan yang diberikan kepadanya. Boleh jadi itu sangatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada dua orang dari tetangga kita, ada dua orang dari tetangga kita, dan kita hendak memberikan hadiah kepada salah satu dari keduanya, mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, utamakan yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumah kita, itu yang didahulukan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, innali jarain fa ila ayyihima uhdi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, manakah yang lebih aku dahulukan untuk memberikan hadiah kepadanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ila aqrabihima minkibaban, yaitu yang lebih dekat darimu pintu rumahnya, itulah yang didahulukan. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, demikian pula yang terakhir di antara bentuk berbuat ihsan kepada tetangga adalah as-sabru 'alal adha minal jar, bersabar di atas gangguan tetangga. Ini pula termasuk berbuat ihsan kepada tetangga. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, berbuat ihsan kepada tetangga itu tidak hanya menahan gangguan dari tetangga, tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga. Demikian pula bersabar di atas gangguan tetangga, itu pula termasuk bentuk ihsan kepada tetangga tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wajal yuhibbu thalatha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai tiga golongan. Ada tiga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun lahu jaru su'in wa huwa yu'dhi wa yasbir ala adahu, yaitu orang yang dia memiliki tetangga yang buruk, yang suka mengganggu dia, yang suka menyakiti dia, namun dia bersabar di atas gangguan tetangga tersebut. Kata Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, inna min husnil jiwar as-sabru 'alal adha minal jar, termasuk baiknya hubungan bertetangga adalah bersabar di atas gangguan yang muncul dari tetangga tersebut. Taib Allahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.